mitra bisnis, pemerintah berencana memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penggunaan outsourcing di sejumlah daerah secara bertahap mulai bulan depan karena tuntutan serikat pekerja yang meminta sistem itu dihapuskan. Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menolak moratorium itu karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan sistem outsourcing. Selain itu, saat ini ada sejumlah industri seperti pertambangan dan angkutan yang sangat bergantung pada sistem outsourcing. Belum lagi ribuan, bahkan jutaan pekerja yang akan kehilangan pekerjaan jika outsourcing dihentikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Outsourcing itu atau pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga yang dalam undang-undang ketenagakerjaan itu memang dibolehkan. Dan itu sudah menjadi salah satu cara untuk merekrut tenaga kerja di dalam satu perusahaan. Jadi kalau itu di moratorium kan berarti kan melanggar undang-undang. Jadi kami mau mendiskusikan itu nanti secara intern. Apa kalau memang itu terjadi, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga outsourcing itu bisa berjalan terus, tapi juga mengurangi atau menghapus hal-hal yang selama ini dikeluhkan oleh kawan-kawan pekerja. Undang-undang dirubah boleh saja, cuman kan dirubah dulu. Nah, kalau ada masalah kita duduk bersama dulu sekarang. Selama undang-undang itu belum dirubah, kan masih boleh dong itu. Sebenarnya, apa yang salah dari sistem outsourcing yang ada saat ini, Pak? Menurut saya salahnya di bunyi pasal undang-undang itu, di mana ada tanggung renteng. Labor supplier itu kalau tidak memenuhi kewajiban, lalu kemudian secara otomatis ditanggung oleh pengguna. Nah, ini membuka satu lubang, kawan-kawan pekerja menyalahkan pengguna, dan juga labor supplier menjadi tidak serius di dalam hal membuat kontrak dengan penggunanya, gitu loh. Jadi menurut saya, pasal itu harus diperbaiki, dirubah, sehingga labor supplier itu diberikan tugas, wewenang dan kewajiban, serta pertanggungjawaban atau tanggung gugat ya, sesuai employers. Jadi tidak harus ada tanggung renteng. Jika rencana ini nanti jadi dijalankan, dampak seperti apa yang akan terjadi terhadap dunia industri maupun ekonomi kita, Pak? Saya kira beberapa sektor akan terganggu juga ya, terutama di bidang pertambangan, terutama pertambangan migas, dan juga di bidang pertambangan mineral, juga sektor transportasi yang sering. Jadi kalau outsourcing yang model ini adalah bahwa tenaga kerja itu dipunyanya orang lain, tapi ditugasi di perusahaan pengguna, gitu loh. Jadi perusahaan pengguna itu mempunyai izin konsesi aja. Sedangkan nanti kemudian peralatan-peralatan dia sewa, tempat perusahaan penyewaan peralatan, orang-orangnya juga diisi dari, atau operator-operatornya diisi dari perusahaan labor supplier itu. Jadi kami sebagai pemegang konsesi kan tidak mungkin untuk menangani segalanya, gitu. Demikian Ketua Apindo, Jimanto. Saya Wendy Lim.